إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan bagi kita di kesempatan malam hari ini bisa kembali bermajlis dalam suasana yang hujan dan sudah terang. Alhamdulillah, pas masuk maghrib terang, nikmat min Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita membaca kitab Mahya Salafiyah sampai pada kalimat yaqulu al-imam ibn qayyim fi kitab al-fawaid. Habis itu berkata al-imam ibn al-qayyim dalam kitab beliau yang berjudul lamma a'rada an-nasu an tahkim al-kitab was-sunnati والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحك في عقولهم وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير فلم يروها منكرا. Berkata Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau Al-Fa'id, tatkala manusia a'rada berpaling dari berhukum dengan Al-Quran was-Sunnah dan berpaling dari menghukumi sesuatu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mau menerapkan, tidak mau memeganginya sebagai prinsip yang harus dikerjakan, tidak mau menyelesaikan masalah problematika dengan Al-Quran dan Sunnah, wa'taqadu, bahkan lebih dari itu, tatkala manusia mereka meyakini adam al-iktifai bihima, tidak cukup hanya dengan menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Kapan itu ya kaum muslimin? Di zaman kita sekarang ini, ketika disodorkan Al-Quran, disodorkan padanya Sunnah, a'rada, dia pun berpaling. Serai mengatakan, itu enggak cukup. Atau itu enggak pas dengan zaman sekarang. Atau itu bukan rujukan kita, karena tidak sesuai dengan budaya. Banyak sekali orang-orang yang mengatakan kalimat itu. Dicontohkan Rasul bukan menerima. Bahkan mereka, wah nanti, itu kan Rasul. Coba kita lihat tokoh fulan wa fulan, apa pendapat mereka? Terjadi yang seperti itu. Hah? Masya Allah, Al-Imam Ibn Qayyim tidak hidup di zaman kita. Tetapi Beliau menyebutkan kata-kata yang itu kita rasakan sekarang ini. Wa'adalu ilal ara'i wal qiyas. Dan mereka pun mengarah kepada al-ara', pendapat-pendapat orang, meninggalkan Al-Quran wa Sunnah, tidak merasa cukup dengan Al-Quran wa Sunnah, dan mereka pun mulai adalu ilal ara', menuju dan menghadapkan muka-muka mereka kepada ra'yu wal qiyas dan qiyas-qiyas wal istihsan. Apa makna istihsan? Menganggap sesuatu baik tanpa dalil, hanya berdasarkan perasaan, hanya berdasarkan kebiasaan. Mereka menganggap, oh ini baik, oh ini baik. Berdasarkan apa sangkaan itu? Al-Quran dan Sunnah. Nah, mereka sudah tidak butuh itu. Ini seperti kondisi Ahlul Bid'ah ketika mereka menghukumi perbuatan bid'ah mereka dengan hasanah. Apa pijakan mereka dalam menyatakan itu adalah hasanah? Tak lain hunun, sangkaan, bukan didasarkan dengan ilmu. Ketika dia mengatakan, ini baik kok, ini baik, mana letak maksiatnya? Kan tidak mengajarkan kedzaliman. Bukan mencuri, bukan merampok, bukan main judi. Ini ibadah kok, baik. Akibat meninggalkan Al-Quran wa Sunnah, maka mereka jatuh pada ini tadi, pada mengikuti arah pendapat orang, mengikuti kias, mengikuti perasaan, penganggapan baik tanpa hujjah. Wa qali syuyukh, dan mereka pun akibat meninggalkan Al-Quran wa Sunnah, mereka pun lebih mengikuti ucapan guru-guru mereka. Bahkan tidak jarang kita dapati ketika Al-Quran wa Sunnah dibacakan, serta-merta itu ditolak, dan yang lebih diikuti olehnya adalah ucapan gurunya, ucapan syekhnya, ucapan ustaznya. Ini dia. Lebih dia kedepankan ucapan gurunya dikarenakan dia meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Aradalu min dalika, akibat itu semuanya akan tampak pada diri mereka fasadun, kerusakan fi fitarihim, pada fitrah mereka. Fitrah manusia lebih menjunjung tinggi kalamullah, lebih menghormati ucapan Allah sebagai Rabbnya. Rasanya ucapan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan dia ditolak, dan dia lebih mengikuti akalnya sendiri atau akal gurunya. Fitrahnya dikemanakan itu? Rasul, utusan Allah yang menciptakannya, yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan rizki padanya, ucapan Rasul, utusan Allah, ditolak. Yang dia ikuti ucapan lain, fitrahnya rusak. Disuruh mengikuti yang sunnah, malah dia memilih yang bid'ah. Ini rusak. Rusak dalam hal apa? Yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim, fasadul fi fitarihim, kerusakan pada fitrah mereka. Wa zulmatun fi qulubihim, terjadi kegelapan di hati-hati mereka. Kegelapan ini, kenapa demikian? Dikarenakan Al-Quran adalah nur. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna. Berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada nur yang kami turunkan. Apa yang dimaksudkan nur dalam ayat ini? Al-Quran, Al-Wahyu. Itu ditolak, ditinggalkan olehnya, dia berpaling darinya, dia menghadapkan dirinya kepada yang lain. Ini berarti apa? Kegelapan dalam hati mereka. Kegelapan. Sehingga tidak bisa hatinya membedakan antara hak dan al-batil. Yang namanya gelap, bisa membedakan tidak? Namanya dalam keadaan gelap, diraba-raba, apa ini, nggak bisa. Ini benda apa, dilihat nggak bisa, diraba membingungkan. Itu. Jadi zulmah. Karena hatinya gelap, fitrahnya rusak, maka yang terjadi apa? Yang benar menjadi batil di mata dia, yang batil dikatakan benar olehnya. Wa kadarun fi afhamihim, dan terjadi kotor dalam pemahaman mereka. Kadarun, jamaknya akdar, kotoran-kotoran. Pikiran mereka tidaklah murni mengikuti Al-Quran wa Sunnah. Pikiran mereka tidaklah murni untuk tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kotor pikirannya. Rasa kitanya ngeres. Dibacakan ayat, dibacakan hadis, ditolak. Oh, utaknya memang ngeres. Kotor. Nah, ini mau dimatikan lampunya supaya larun tidak masuk. Matikan aja, ini kan ada lampu. Kok paling mengena kau tuh, mungkin? Dimatikan? Nggak apa-apa lah buat rame-rame. Bukan ada yang mau mancing, Pak. Pakai larun kan bisa. Warahkun fi uqulihim. Dan mahkun fi uqulihim. Apa mahkun? Kekurangan pada akal-akal mereka. Kekurangan. Nggak lengkap otaknya. Gimana kok bisa dikatakan itu? Masa Al-Quran wa Sunnah dibandingkan dengan ro'yu, dibandingkan saja akal itu sudah rusak. Gak genap akalmu berarti. Masa kalam Allah dibandingkan dengan ro'yu? Masa hadis Nabi ditolak gara-gara kau mengikuti ucapan gurumu yang menyimpang dari sunnah? Akalmu gak genap. Ini mahkun fi uqulihim. Kalau akalmu genap, lengkap, otakmu waras, maka tentunya Al-Quran wa Sunnah lebih dimuliakan, ditinggikan, dihormati, dipegangi. Itu kalam ilahi, firman Allah Azza wa Jal. Jangan kau kalahkan karena mengikuti yang lain. Itu kalau akalmu apa? Genap. Sehingga ketika seorang terkena penyakit ini, akalnya berarti sudah apa? Kurang. Bahasa lainnya, orang waras. Ngerti orang waras, Pak? Ya. Gemblung. وعمتهم هذه الأمور. Kemudian kata beliau, hal ini, penyakit ini tadi yang disebut oleh beliau, merebak, menimpa banyak orang. Hal ini menjadi satu hal yang umum di masyarakat. Sikap menolak Al-Quran dan Sunnah dengan alasan-alasan tadi di atas. Ada yang mengatakan, Al-Quran, ya Al-Quran lah. Tapi enggak pas kalau diterapkan di sini, itu pasnya di Arab sana. Yang seperti ini sudah banyak yang mengatakan kalimat itu. Begitu disodorkan sunnah Nabi, bahasanya mungkin akan halus. Itu sunnah Nabi, ya, tapi masyarakat sini enggak pernah menerapkan. Sehingga kalau mau diterapkan ya di sana, jangan di sini. Karena itu gak pernah dilakukan di sini. Ada yang seperti itu. Ada yang terang-terangan. Al-Quran dan Sunnah itu tidak cukup. Karena itu kita butuh kepada ro'yu-ro'yu. Karena menerapkannya. Jangan letterlek. Tekstual. Bahasanya seperti itu. Yang berujung pada penolakan. Pengingkaran itu sudah amat hadil umur, amatuhum hadil umur, penyakit ini sudah merebak. Wa ghalabat alaihim hatta sar hatta raba alaihi saghiru, ghalabat alaihim, penyakit ini sudah merebak di mana-mana, penyakit ini sudah menjamur bahkan menguasai kehidupan manusia. Sampai-sampai di atas penyakit ini anak kecil tumbuh berkembang menjadi besar. Dan di atas penyakit ini haram alaihul kabir, orang tua mereka pun mati meninggal dunia di atas penyakit ini. Falam yarauha munkaran, namun mereka tidak mandang ini sebagai bentuk kemungkaran. Kita ambil contoh kalimat bid'ah hasanah. Ini kalimat dari semenjak kapan? Dari semenjak kita belum lahir. Dari semenjak kita belum lahir. Artinya, kita dari kecil sampai segini tua sudah terdengar adanya bid'ah hasanah. Bapak-bapak kita, yang nenek kita, kakek kita yang sudah meninggal, mereka pun sudah mendengar adanya bid'ah hasanah. Kalimat yang didengungkan di sekitaran kita. Padahal anggapan bid'ah itu ada yang hasanah, ini anggapan yang batil. Kenapa demikian? Karena menentang sabda Nabi yang mengatakan wa kullu bid'atin dolalah. Itu kan Nabi yang mengatakan semua bid'ah dolalah. Itu sesat. Yang benar, bid'ah itu ada yang hasanah. Sehingga jangan ikuti Nabi. Nabi itu orang dulu. Ikuti ulama zaman sekarang yang mengatakan adanya bid'ah yang hasanah. Keyakinan itu sudah merebak di masyarakat sampai yang kecil tumbuh di atas keyakinan itu. Yang tua pun mati dalam keadaan membawa keyakinan itu. Bisa dipahami ini? Contoh ya, kaum muslimin. Ya. Falam yaruha munkaran, dalam keadaan mereka tidak menganggap itu adalah sebagai bentuk kemungkaran. Di negeri kita banyak kaum jil, aqlaniyun, mu'tazilah yang beragama dengan dasarnya adalah akal. Yang mereka ini dalam perjalanannya menolak nas. Itu adalah sebuah bentuk keberanian. kita harus berani bebas dari cengkraman Al-Quran dan Sunnah. Itu bahasa mereka. Kita harus bebas berpikir. Jangan ada yang menghalangi akal-akal kita untuk berpikir. Itu mereka bahasanya. Sangat mengerikan sekali. Karena itu, fahami ucapan Imam Al-Qayyim ini. Untuk kita selamatkan diri kita masing-masing dari penyakit-penyakit tadi di atas. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menyelamatkan kita dari penyakit ini. Ya. Fajaduhum dawlatun ukhra. Qamat fiha al-bid'u maqam as-sunani. Kemudian beliau mengatakan, datanglah sebuah daulatun ukhra. Untuk memudahkan difahami, bukan daulah sebuah negara, tetapi kurun waktu generasi yang lainnya yang datang setelah tadi. Generasi yang rusak tadi disebutkan ada generasi yang berikutnya yang lebih keras kerusakannya. Yang sekarang ini pula kita mendapati dalam kehidupan kita. Fajadum daulatun ukhra qamat fiha al-bid'u maqam as-sunan wa nafsu maqam al-aql wal hawa maqam ar-rushd wa ad-dalal maqam al-huda wal munkar maqam al-ma'ruf والجهل مقام العلم والرياء مقام الإخلاص والباطل مقام الحق والكذب مقام الصدق والمباهنة مقام المناصحة والظلم مقام العدل فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور وأهلها هم المشار إليهم وكانت قبل ذلك لأدادها وكان أهلها هم المشار إليهم فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت فيها ورايتها قد نسبت وجيوشها قد ركبت فبطن الأرض والله خير من ظاهرها وكل الجبال خير من السهول ومخالة الوحوش أسلم من مخالة الناس. Ucapan beliau, perhatikan kalimatnya. Kemudian datang generasi yang lainnya setelah mereka yang tadi rusak di atas, yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, tidak merasa cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, namun mereka malah justru merujuk pada hawa nafsu, pikiran, akal dan yang lainnya. Datang generasi yang lebih rusak. Qamat fi al-bid'ah. Pada generasi itu kata beliau, bid'ah menduduki semisal sunnah Nabi. Bid'ah yang itu muhdatsatul umur, perkara baru dalam urusan agama, itu malah justru dianggap sebagai sunnah. Apabila ada yang mengingkarinya, akan muncul pembela bid'ah dengan mengatakan sunnah dicela. Ini satu generasi yang tidak bisa lagi membedakan mana hak, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah. Bahkan mereka meyakini bid'ah itu adalah sebagai sunnah agama. Isi dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau diingkari, akan muncul pembelaan sunnah Nabi dilecehkan. Padahal itu adalah apa? Hal yang bid'ah. Wa nafsu ala maqam al-aql. Datang satu zaman di mana hawa nafsu. Itu seperti hanya akal. Kedudukannya seperti akal. Wal hawa maqam rusyd. Hawa itu kedudukannya seperti sebagai petunjuk. Orang yang jatuh pada hawa nafsu di zaman ini, dialah yang dianggap sebagai orang yang di atas bimbingan. Misal yang sering saya bawakan contoh, menyikapi perbedaan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Banyak orang yang mengatakan perbedaan itu adalah sebuah hal yang baik. Tidak masalah. Selama itu tidak menyebabkan permusuhan. Rasa ini dianggap sebagai petunjuk. Oh ini bagus ini. Tidak memalamilih dalam bidang apa perbedaan itu. Yang penting berbeda tidak mengapa. Toh semuanya juga mengharapkan ridho Allah. Tidak dibedakan dalam perkara apa itu. Sama-sama perbedaan dalam perkara akidah. Antara ayna Allah dalam perkara ayna Allah. Ada menyatakan Allah istiwa di atas arsy. Ada mengatakan Allah di mana-mana. Oh ini tidak mengapa. Sama perbedaan dalam hal asma sifat. Ada yang mengatakan ini ada maut, itu tidak mengapa. Pendapat ini dianggap rujuk. Ini orang yang memang petunjuk ini. Sehingga sunnah bid'ah itu tidak usah diributkan. Melakukan ini tidak usah diributkan. Perbedaan itu hal biasa. Tetapi bahkan ketika ada orang yang tampil menjelaskan yang benar, Allah beristiwa di atas arsy, yang salah yang mengatakan Allah di mana-mana, ini nyalah-nyalahkan orang ini. Ini enggak benar ini. Yang mengatakan Allah memiliki nama 99 nama, yang mengatakan Allah memiliki 20 nama adalah sesat. Asyariah adalah sesat. Oh, jangan ikuti dai ini. Dai ini nyesat-nyesatkan. Yang seperti ini dianggap sebuah hal yang salah. Adapun yang menyikapi perbedaan dengan cara tadi, dianggap ini adalah sesuatu yang apa? Yang baik. Bisa dipahami hadirin contoh ini? Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini kita dihadapkan dua problem. Dinyalakan lampunya banyak laron. Dimatikan pada ngantuk. Pada merem kabuk dan keselan apa pada? Tangi. Hadirin yang kami lakukan. Wadalalu maqam al-huda. Zaman itu dolal itu menduduki sebagai hidayah. Orang yang melakukan hal-hal yang bid'ah-bid'ah itu adalah wakulla bid'atin dolalah. Nabi sendiri mengatakan semua bid'ah itu adalah sesat. Tetapi hari ini coba lihat. Orang yang melakukan kebid'ahan yang itu adalah dolalah. Malah justru dianggap dia orang yang bertakwa, yang beriman, yang ini, yang itu. Misal seperti apa zaman sekarang yang rame? Khawarij. Di mana memusuhi pemerintah itu hal yang dilarang dalam Islam. Menentang pemerintah hal yang dilarang dalam Islam. Mentaati pemerintah dalam hal yang ma'ruf itu diperintahkan sebagai syariat. Ini kebalik sekarang. Orang yang menentang penguasa, dia di atas al-huda, petunjuk. Dia cungkan jempol. Ya, dilelukan. Padahal itu adalah dolal. Bahkan sebaliknya sekarang ini, kalau ada orang yang memerintahkan untuk kita taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, kalau ada yang menyerukan dilarangnya memberontak kepada penguasa, dianggap yang seperti ini malah seruan sesat. Dianggap yang seperti ini malah sesuatu yang sesat, mendolar. Apa nak buat sini? Sudah kembali. Bisa difahami hadirin? Maka sangat mengerikan yang namanya kemungkaran itu. Wal munkaru maqaman ma'ruf. Sesuatu yang mungkar dikatakan baik. Yang mungkar dikatakan baik. Yang maksiat dikatakan lumrah. Yang ibadah sesuai dengan sunnah dikatakan ora lumrah. Orang yang berpakaian dengan jilbab yang syar'i, ora lumrah. Tapi orang yang tidak pakai jilbab, pakai celana panjang yang ketat, rambutnya terurai, itu lumrah. Ya orang Indonesia ya kaya-kaya lumrah. Orang jilbab, yang pakai jilbab yang besar, yang warna hitam, apalagi cadaran, ora lumrah, ora umum. Itu di mana-mana. Tetapi alhamdulillah sekarang ini, hal ini mulai pudar. Di beberapa tempat karena sudah terbiasa mereka memandang baju yang syar'i dan ilmu tersebar di wilayah itu menjadi sebuah kebiasaan. Tapi di tempat-tempat yang tidak ada dakwah sunnah, masih tetap apa? Permusuhan. Dianggap itu mungkar. Betapa banyak pemuda yang taklim, kemudian dilarang oleh orang tuanya yang belum mengenal ilmu, dengan anggapan sesat. Apa yang kamu lakukan itu sesat, nak. Padahal itu sunnah Nabi. Terus yang baik itu yang kaya apa, Pak? Yang baik itu jangan lakukan sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi itu mungkar. Maka ya kaum muslimin, itulah kondisi yang ada. Wal jalu maqamal ilm. Kebodohan itu menduduki. Dianggap sebagai ilmu. Kebodohan itu dianggap sebagai apa? Ilmu. Orang jahil. Pada ceramah dia dalam durasi sekian lama. Tanpa hujjah. Itu dianggap ilmu. Ceramah tanpa hujjah yang berisikan mencela pemerintah. Itu sekarang yang hangat diminati. Padahal itu bukan ilmu. Itu al-jahlu. Waria umaqaman ikhlas. Ria dianggap sebagai ikhlas. Walbatil maqaman haq. Qadil menduduki yang sebagai al-haq. Ung qadil dikatakan al-haq. Sampai-sampai agama yang Allah subhanahu wa ta'ala kafirkan itu orang-orang yang mengatakan Nabi Isa adalah sebagai Rabb. Atau Nabi Isa adalah Ibnullah. Atau salitu telat. Allah sendiri dalam Al-Quran. Lafad kafir aladina qalu. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan kata-kata itu. Hari ini dikatakan oleh banyak orang. Itu agama yang benar. Bukan kafir. Bahkan kalau dikatakan itu adalah agama kafir. Dianggap orang yang mengatakannya orang yang menentang apa pluralisme atau menganggap benar sendiri, atau mengungkapkan kata-kata yang membuat polemik sara dan yang lain-lain. Sehingga hukum yang benar, ya Allah katakan, Qul ya ayyuhal kafirun, orang takut untuk mengatakan kata-kata ini. Karena sudah terbalik kondisi. Dianggap nanti menyebarkan permusuhan sara dan yang lainnya. Wal kadzibu maqam sidq, kebohongan dianggap sebagai bentuk kejujuran. Wal mudahanatu maqaman munasahah, mudahana basa-basi dianggap kedudukannya sebagai bentuk nasihat. Wa dhulmu maqaman adl, kedzaliman dianggap atau didudukan sebagai bentuk keadilan. Begitu seterusnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terbolak-baliknya kondisi yang seperti ini, itulah penggambaran al-hawa, hawa nafsu. Terbolak-balik kondisinya itu, yang seharusnya seperti ini dikatakan seperti itu. Kebohongan dikatakan sebagai bentuk kebenaran, yang benar dikatakan sebagai kebohongan. Jaruk maruk. Na'udzubillah min dzalik. Sangat mengerikan. Dan kita mendapati hal-hal yang seperti ini. Adil ya? Belum masuk. Sama berapa? 7.13. Oh, jamnya mati. Jalan itu? Sudah dibenarin. Terus yang salah yang mana nih? Yang ada itu apa jamnya kita? 5 menit lagi. Ya, tidak apa-apa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya berikan contoh keterbalikan-keterbalikan itu. Di zaman sekarang ini, baik kaum muslimin, kondisi terbalik. Seseorang mewajibkan untuk mendatangkan hujjah dalam keadaan dia sendiri tidak mendatangkan hujjah. Kondisinya terbalik. Yang menuduh itu seharusnya mendatangkan bukti. Rasul menyebutkan al-bayyinatu 'alal mudda'i. Yang menuduh harus mendatangkan apa? Bukti. Tiba-tiba dia berbicara. Jangan ikuti tanpa hujjah. Dalam keadaan dia dituntut mendatangkan hujjah. Terbalik atau tidak? Terbalik. Ini dia kaum muslimin rahimani wa rahimani. Yang harus dilakukan sebelum memanyak si A mengatakan si B begini dan begitu, yang seharusnya dilakukan adalah pertama menasihatinya, iqamatul hujjah padanya. Kalau mau menyampaikan secara keumum fulan begini, begini, begini, menyimpang atau rusak akhlaknya atau terparut manhajnya, harus melalui tahapan. Dan kemudian dia harus mendatangkan bukti-bukti terlebih dahulu, baru kemudian memberikan vonis. Ini sekarang kembali. Vonis dulu, bukti-bukti nanti tersimpan rapi. Kalau engkau memiliki catatan, dan kecatatan saudaramu, benaku benahu, antaramu dengan dia, sampaikan nasihat, teguran agar supaya saudaramu itu menjadi baik. Ini sekarang tidak. Zamannya malah justru kesalahan orang lain dicari dan dicatat dan dikumpulkan. Supaya nanti satu saat ada kesempatan menjatuhkan, dijatuhkanlah orang itu. Yang seharusnya kalau kau lihat orang itu berbuat kesalahan, wajib bagimu menasihati. Bukan kemudian menfonis dulu sebelum kau menasihatinya. Kondisi terbalik. Bisa dimengerti hadirin? Antum ada saudaranya melakukan kesalahan atau apa? Menasihati dia. Kalau itu bentuknya aib, maksiat, antaramu dengan dia. Jangan kau ceritakan, itu namanya ghibah. Kalau itu urusan manhajiyah, butuh nikosh. Iqamatul hujjah, tegakkan hujjah. Mungkin dia salah faham dengan dalil, atau mungkin dia tidak mengerti ilmunya, sehingga dia salah dalam manhaj ini, atau menyalahi ini. Bukan kau jadikan itu sebagai catatan. Tersimpan rapi. Satu saat akan saya jatuhkan di hadapan umat orang itu. Tidak seperti itu. Yang dilakukan sekarang ini terbalik. Seharusnya nasihati, ingatkan antarmu dengan dia. Hadirin yang kami muliakan, maka hati-hati. Yang benar adalah istidlalu awalan thumma i'tiqadun tsaniyan. Ini yang benar. Engkau sebutkan dulu bayan, engkau sebutkan bukti, engkau sebutkan ini dan itu. Baru engkau sebutkan di akhirnya fonisnya. Sebagaimana Syekh Rabi menyebutkan tentang Abdurrahman bin Khalid atau yang lainnya sekian lama, sampai beliau menyebut nulis kitab, membahasnya. Lalu kemudian setelah sekian lama, ternyata dia terus di atas itu, lo sebutkan buktinya, baru kemudian ada vonis setelahnya. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kondisi pun sudah berbalik. Dikarenakan al-hawa yang mendasarinya. Wallahu a'lam bishawab, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami al-hadirin. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallah. Hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.